waktu yang tak tepat untuk kita bercinta. Lebih dariku bila tak bertemu di pagi yang indah, matanya mulai rendah saat menutup mata. Ya, ya, ya, ya, wow.